Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terakhir pembahasan tentang mausulah musytarikah. Apa saja anggotanya? Terus du. Man, ma, ayun, al, du, dan da. Kita baru mengambil dua, yaitu man dan ma. Asal meratakan untuk man, untuk siapa? Untuk alim. Dan terkadang digunakan lighairil alim pada beberapa hal. Nah, yang pertama, apabila na'am, perkara yang ghairul alim didudukan seperti kedudukan alim. Contohnya, nah, waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu. Di sini berhala-berhala didudukan seperti kedudukan alim atau akil, karena apa? Disembah-sembah. Terus dia berkumpul dengan alim. Nah, tatkala dia bergabung dengan alim, sehingga apa? Didatangkan dengan man. Seperti kaman la yakhluk, afama yakhluku kaman la yakhluk. Nah, la yakhluk kan sifat untuk semua selain Allah Subhanahu wa taala, mencakup yang berakal maupun tidak. Nah, kemudian ketika berkumpul dalam masyak umum. Tayyib. Yang disebutkan sebelumnya. Adapun ma, asal penggunaannya untuk apa? Asal penggunaan ma untuk lighairil alim. Naam. Lighairil alim. Dan menyelisih hal ini juga pada tiga hal yang disebutkan di sini. Tayyib. Sekarang kita masuk pada al. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala wa innama takunu al-mawsulatan bisyarti an takuna dakhilatan ala wasfin salihin li ghairi tahdil. Wa huwa thalatha. Tayyib. Hanyalah al itu dan menjadi mausulah. Dengan syarat dia masuk pada apa? Wasfin salih. Tayyib. Yakni khalisun lil wasfiyah, bagaimana disebutkan di awal. Ligai tabdil selain apa? Isim tabdil. Berarti apa? Itu tiga, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, dan apa? Sifah musyabbah. Taib. Kita baca dulu ta'liq. Al Al-Qawl Bismiyati al huwa madhabul jumhur. وزعم المازني أنها موصول حرفي ورد بأنها لا تؤول بالمصدر وأن الضمير يعود عليها في نحو قولهم قد أفلح المتقي ربه. طيب قد أفلح المتقي ربه والضمير لا يعود إلا على الأسماء. طيب. و Wajib al-mazi ini bi annad dhamir ya'udu ala mausufin mahdhuf. Wa rudda bi anna li hadfi al-mausufi madhan la yuhdhafu fi ghayriha illa fi ad-darurah wa laysa hadha minha. Perhatikan di sini. Jadi ada khilaf ikhwan fillah tentang al-mausulah ini, apakah dia masuk ismiyah atau harfiyah. Dan ini menyatakan bahwasanya al-mausul masuk dalam apa? Mausulah ismiyah. Ini pendapat jumhur yang menyelisihnya al-mazini. Dan alasan jumhur kenapa masuk dalam ismiyah karena tidak bisa ditakwilkan dengan masdar dan domir bisa kembali kepada al itu. Taib, sehingga sebagai contoh, qad aflahal muttaqi rabbah, qad aflahal ladzi lam yattaqi rabbahu, qad aflahal ladzi yattaqi rabbahu. Naam, berarti domir ikhwani fillah kembali kepada al, padahal kaidahnya domir tidak akan mungkin kembali kecuali kepada isim. Ini alasan jumhur. Ada pun jawaban al-mazini di sini lemah. Nah, karena apa? Dia membawa kepada sesuatu yang mahdhuf, padahal kalau ada yang zahir tidak perlu mencari yang mahdhuf. Qala madhanul hadfi thalatha. Kaunu na'ti salihan li mubasharatil amil wa kaunu al-man'uti ba'das min sabiqin makhfudin biman aw bimin aw fi bimin aw fi. Jadi madhan tempat-tempat yang disebut ada hadz. Nah, yang dikatakan di sini la yuzafu fi ghairiha illa fi dharurah, ya. Tiga hal itu apa saja yang di situ dalam al-mausuf dihilangkan, yaitu yang pertama apabila apa na'at itu apa bisa untuk langsung na'am bersentuhan dengan amilnya, yang kedua apabila man'ud adalah apa sebagian dari isim yang telah disebutkan sebelumnya, ismin sabiq yang dijarkan dengan min atau dengan fi. Nahu ani'mal sabiqatin, ani'mal sabiqatin ay duru'an wa nahu minna dha'ana wa minna aqama ay minna fariqun wa fina sanima wa fina halaka. Di sini naam mausuf dihilangkan khalifillah. Kenapa? Dikarenakan taim yang disifati itu adalah apa? Sebagian dari isim yang disebutkan sebelumnya yang dikhabatkan dengan min atau dengan fi. Wa za'ama al-akhfash annaha harfu ta'rif li tahdhiya al-'amil laha. Fa yuqal ja'a ad-dharibu kama yuqal ja'a ar-rajulu fa hiya fihima sawa'un wa ujiba bil farqi fa innaha fil awwali dakhilatun 'ala al-fi'li taqdiran fa ya'udu ad-dhamiru 'alayha wa la kadhalika fi ath-thani wa idhan law kanat fihi lit-ta'rifi lam ya'mal. Ini jelas kalau seandainya dia ta'rif tidak beramal. Naam ta'rif. Liwujudil mub'id lahu 'anil fi'li ma anna al-amra bi khilafi, karena ada yang menjauhkan dia dari fi'il. Ada perkaranya menyelisih yang tersebut. Wal dizamu 'adamil 'amal kataklifin bima la yuta'. Itu di singkatnya nanti malah kitabnya. dikasih yang lain aja. Baik. Jadi mesti beramal di sini. Min adillah ala ismiyati ala al-mausulah tukhunuha ala al-fi'li fi nahwi ma anta bil hakami turda hukumatuhu wala al-asili wala dirra'i wal jadali wal ma'rifah muqtasadun bil ismi. Ini jelas. Nah, bait ini akhwani fillah sebagai dalil utama kalau itu al-mausulah, nam, dan dia ismi. Karena bisa masuk pada apa? Pada fi'il. Contohnya ini, ma anta bil hakamil ladzi turda hukumatuhu. Syaitnya mana? At-turda. Karena apa? Alladzi turda. Al di sini al-mausulah. Dia ismi. Jadi al itu macam-macam, ada al mu'arifah, nam, yang dia jelas kalau al mu'arifah apa? Huruf atau isim? Al mu'arifah huruf jelas, memberikan ta'rif, rajulun menjadi ar-rajuli, masjidun al-masjidi. Adapun al di sini yang kita bahas adalah al mausulah dan dia isim sendiri. Seperti alladhi. Jadi kalau bingung untuk mengartikannya, ya tinggal diubah menjadi alladhi. Seperti pada bait ini, ma anta bil hakami at-turda hukumatuhu, yakni alladhi turda hukumatuhu. Naam. Wal asin wala dirra'i wal jadali. Wa dhahaba syarihun mufassal ila anna al ismun mausulun tufidu ta'rif ma'akauniha bima'na ladhi. Ini digabungkan semuanya, yaitu al ism mausul memberikan faedah ta'rif bersamaan dengan apa, dia itu bermakna al-ladhi. Tanbi atal an-nuhatu al-qawl fi rabi al-mausula alati hiya ismun mustaqil atakunu mamniyatan ala sukuni fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin ala hasabi jumlatiha an takunu al mu'rabatun bi harakatin muqaddarah wa laysat mabniyah. Jadi ada khilaf tentang i'rab al. Tayyib, i'rab al ini apakah dia itu na'am mabni tayyib ataukah mu'rab tayyib. Wa khairu man tahu ilayhi annaha ma'asifah annaha ma'asifah allati ba'daha bi manzilati syai' al-wahid. Baik. Dan apa? Sebaik-baik al yang mereka berhenti padanya, yaitu al bersama sifat yang setelahnya afani billah bi manzilati syai' wal-wahid. Kedudukannya seperti satu kesatuan. Fa ka'anna hal murakkab mazji yadharu i'rabuhu 'alal juz'il akhir minhu. Seperti murakkab mazji yang apa, nampak i'rabnya pada bagian akhir darinya. Tayyib. Sehingga al bersama na'am isim setelahnya khanifillah itu seperti satu kesatuan. Tanbihun akhar mahalul khilaf al-mutaqaddim fi al-mausulah haythu la ahda wa illa fa ma'rifatun ittifaqan kaja'ani muhsatun fa akramtul muhsina. Baik. Berarti kaja'ani muhsatun fa akramtul muhsina. Berarti al-muhsina apa di sini? Jelas di sini al-ahdiyah, yaitu al mu'arifah atau ta'rifiyah. Kenapa? Karena nah, yang dimaksud adalah muhsin yang sebelumnya. Washtaraitu aliman. Nah, tayyib. Wastasyartu. wastasyartu aliman fa amiltu bi masyuratil alimi. Di sini jelas al ta'rifiyah. Naam. Fa kalimatu al fil muhsin wal alim lil ahdi fa hiya adatu ta'rifin faqat. Berarti kita kalau untuk menetapkan apa al itu al-mausul atau tidak pada kondisi yang tidak ada ahad padanya, yang penting bukan tidak ada ahad. Kalau ada ahad yaitu dilihat dari yang sebelumnya, maka jelas dia itu al-ta'rifiyah. Wasfin sari maksudnya apa? Naam khalis lil wasfiyah, khalisun lil wasfiyah. Bi'allam tanglim alaihi al-ismiyah. Tayyib. Fakharajat ad-dakhilatu ala al-ismi salimi min al-wasfiyah far-rajuli. Maka keluar al yang masuk pada isim yang selamat dari wasfiyah seperti rajul. Ini tidak mungkin al di sini al-mausulah. Wa alaman ghalabat alaihi al-ismiyah kal-abtah wal ajra' fa inal abtah fil asli wasfun li kulli makanin mumbatih ay muttasi' min al wadi, yaitu setiap tempat yang na'am rendah, dataran rendah yang luas, ya, wadi yang luas, lembah yang luas. Tsumma sara isman lil ardil muttasi'ah, kemudian menjadi nama untuk apa tanah yang luas. Wal ajra' fil asli wasfun li kulli makanin mustawin, untuk tempat yang datar. Tsumma sara isman lil ardil mustawiyah datar raml, kemudian menjadi apa nama untuk tanah yang datar tapi memiliki apa pasir, berpasir. Allati la tambutu syai'an, yang tidak ada apa yang tumbuh sesuatu pun. Ini apa? Al ajra'. Kemudian wa mithluhuma as-sahib fa huwa fil asli wasfun lil fa'il thumma sara isman li sahibil malik. Kalau yang dimaksud ini as-sahib, maksudnya apa? Naam, teman raja, dalam artian yang menjadi perdana menteri atau yang senantiasa menyertai raja. Ini as-sahib. Asalnya untuk apa? Wasfun lil fa'il. Nah, kalau naam yang apa mendominasi adalah penamaan tadi, maka al di sini bukan al mausulah. Qala Syatibi wa dalilu ala anna hadhihi al-asma'a in salakha anha al-wasfiyah annaha la tajri sifatun ala mawsufin wa la ta'malu amal as-sifat wa la tatahammalu dhamiran. Tayyib. Dan yang menunjukkan bahwasanya isim-isim ini nam telah apa keluar dari kategori wasfiyah, yaitu la tajri sifatun ala mawsuf. La tajri nam sifatin ala mausufin, tidak, dia tidak bisa diberlakukan sebagai sifat. Nam tidak bisa dijadikan sebagai sifat untuk suatu mausuf. Naam. Wala ta'mal amala sifat, dan tidak beramal dengan amalan sifat. Dan tidak bisa apa? Tatahammalu dhamiran, tidak bisa terkandung dhamir di dalamnya. Maka naam kata-kata tadi walaupun asalnya was khanifina, tapi telah keluar dari kategori wasfiyah, kategori sifat. Jadi yang bisa untuk apa, untuk kemasukan al mausulah tadi harus berupa apa, wasfun khalis. Kalau sudah keluar dari naam wasf, maka tidak. Dan itu tiga, wa huwa salasa. Naam ismul fa'il kadharib, wasmul maf'ul kal madrub, wasifa al musabbahah kal hasan. Naam, ala khilafin fi dhalik, untuk sifa musabbahah ada khilaf. Wassaha al musannifu fil mughni annaha hatfun ta'rifin, faqala rahimahullah kaunu al fi sifatil musabbahah isman mausulan laysa bi syai', li'anna sifa al musabbahah lithubut fala tu'awwalu bil fi'li dal 'ala al hudud ay lima bainahuma min at-tanafi. Tayyib. Ini Ibnu Hisham pada Muhni tidak menetapkan sifat musyabahah masuk na'am di sini khanifillah. Tapi al yang masuk pada sifat musyabahah adalah harfu ta'rif. Beliau katakan keadaan al pada sifat musyabahah isim mausul itu tidak laisa bisyai, yaitu bukan pendapat yang benar. Padahal dalam qatar beliau berpendapat demikian. Li'anna sifat musyabahah lithubut fala tu'awwalu bil fi'li dal 'ala al hudud. Kenapa? Karena antara keduanya tanafi, saling bertentangan. Qila wa yumkinu an yujaba bil tizami ta'wilin nahwu al hasan bil ladzi thabata husnuhu. Wa turida bi annahu law sahha dhalika na'am lal tuzima fi nahwi al afdal aidan al ta'wil bima la yunafi af'al al tafdhil. فما بالهم لم يجعلوها في موصولة بناء على ذلك وأجيب بالفرق بين الصفة وأفعل التفضيل بأن الأول كثير الشبه بالفعل يتابع صفة كثير الشبه بالفعل وقوي الدلالة عليه دون ثاني بدليل عمل الصفة في الفاعل الظاهر بالاضطراب. Ya, sifat musyabahah bisa beramal pada apa? Fa'il yang zahir. Bittirab maksudnya apa? Secara mutlak. Ya, ini enggak ada pengecualian. Bikhilafi af'alit tabdil fa'innahu la ya'malu fihi illa fi mas'alatil kuhl. Berbeda dengan af'alut tabdil karena dia tidak beramal kecuali pada masalah al-kuhl. Nanti insyaAllah di na'am dijelaskan masalah kuhl, di mana af'alu taqdim beramal. Jadi ya fanifillah, sementara kita ya merajihkan apa yang disebutkan di sini. Pada kondisi na'am al masuk pada na'am wasf khalis mencakup apa isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabbahah. Tain. Fa in dakhalat ala ismin jamidin kal rajuli aw ala wasfin yushbihu al asma al jamida kasahim lam li'annahu ghalabat alaihi al ismiyah wa sara yudraku ala sahibil malik, sebagaimana diterangkan tadi sahib. Kenapa? Nam sudah menguasainya, dia jadikan suatu apa isim khusus sebagaimana tadi al ajra, kemudian al abtah. A'ala wasf at-tafdhil kal afdal wal a'lam fa hiya harfu ta'rif. Nah, jadi ini untuk al. Jadi al khanifin enggak semua al itu apa? Harfu ta'rif, tidak pula semuanya bisa apa sebagai isim mausul. Tapi an yang masuk pada apa? Pada wasfin sharih. Selain apa? Selain tafdhil. Nah, dan wasfun sharih itu tiga tadi. Kemudian juga dengan catatan apa? Dengan catatan apabila tidak ada ahad padanya. Jadi tanbih yang akhir, tanbih di halaman 289 ini penting. Mahallul khilaf al-mutaqaddim fi al-mausulah haitsu la ahda. Selama tidak ada ahad padanya. Kalau ada ahad maka sepakat itu al-aba al-ta'rifiyah. Paham? Seperti apa? Ja'ani muhsinun fa'akramtun muhsina. Jelas ini apa? Bukan al-mausulah tapi al-ahdiyah. Fa'akramtu alladhi yuhsin. Tidak bisa. Kenapa? Karena maksudnya pada al-harfiyah, yaitu muhsin yang dimaksud, yang muhsin yang disebutkan di awal. Taim ahdi apa di sini? Ja'ani muhsinun fa'akramtun muhsina al-ahdiyah apa? Ahdi. Ada ahdi zihni, ada ahdi zikri. Yang mana? Ahdi zikri, karena telah disebutkan di depan. Tayyib. Dipahami? Kita ambil al-dul aja. Banyak gangguan ini. Ya, Ishaq. Ishaq. Nah, tohibiana subhanallah.